كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, masuk ke sesi keberapa sekarang? 9. Masuk ke sesi 9 dari kajian kita Kasyfu Syubuhat. Kita masuk ke matan berikutnya setelah kita kemarin menyelesaikan pertemuan ke-8 yang diakhiri oleh kalimat Syekh Shalih Al-Fauzan yang mengutip kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, tentang kejahilan umat akan makna la ilaha illallah, sementara musyrikin Quraisy mengetahui makna la ilaha illallah. Syekh Muhammad menyatakan, la khaira fi rajulin juhalul musyrikin a'lamu minhu bi makna la ilaha illallah. Tidak ada kebaikan bagi seseorang, siapapun dia, yang ternyata orang-orang musyrikin Quraisy lebih mengetahui makna la ilaha illallah daripada dia. Maka siapapun dia, apakah dia tokoh, apakah dia orang kaya, atau siapapun dia, kedudukan dia, dia ternyata tidak mengetahui makna la ilaha illallah, dengan hal tersebut menghantarkan dia kepada tindakan kesyirikan, maka musyrikin Quraisy lebih mengetahui makna la ilaha illallah daripada dia, tidak ada kebaikan bagi dia. Nah, kita masuk ke matan berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata di matan, wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna addu'a kulluhu lillah wa dhahabu kulluhu lillah wa nadru kulluhu lillah wal istighasatu kulluhu lillah wa jami'ul anwa'il ibadah kulluha lillahi. Tayyib, barakallahu fiik. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, ya, barakallahu fiik, ya, kata beliau, wa tahaqqaqta, dan anda telah membuktikan, telah jelas bagi anda sekarang, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW, innama qatalahum, Rasulullah SAW memerangi mereka, memerangi musyrikin Quraisy. Kenapa demikian? Liyakuna addu'a'u kulluhu lillah, ya, liyakuna addu'a'u kulluhu lillah, agar doa semuanya, doa itu dipersembahkan hanya kepada Allah. Agar nazar kulluhu lillah dipersembahkan hanya kepada Allah. Agar istighosah, permohonan pertolongan di kala genting, hanya diperuntukkan kepada Allah semuanya. Ya, wa jami'ul anwa'il ibadah kulluha lillah. Agar semua jenis ibadah semuanya itu diperuntukkan kepada Allah. Ya, barakallahu fikum. Wa arafta anna ikrarahum bitauhidir rububiyyati lam yudkhilhum fil Islam. Dan anda pun sudah mengetahui, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa pengikraran mereka terhadap tauhid rububiyah, yang mana mereka mengakui Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, mereka memiliki keyakinan ini plus ditambah ibadah mereka kepada Allah selama ini. Namun tatkala mereka melakukan kesyirikan, lam yudkhilhum fil Islam, hal ini tidak serta-merta memasukkan mereka ke dalam Islam. Nah, paham sini? Ya, tafadhal, dibaca di sini. Berarti siapa? Ihsan, baca Ihsan. وَبَيْنَ Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Aila yakunu ba'du dhalika wa ba'duhu lil badawi. Maka enggak boleh sebagian ibadah untuk Allah. Ya ba'duhu dhalika lillah, sebagian ibadah untuk Allah, wa ba'duhu lil badawi, sebagian untuk badawi. Kalau kita sekarang untuk Nyi Roro Kidul, untuk Mbah Wuh Rokso, untuk makam Sunan, makam wali, tak boleh ibadah ke doa, istighosah, isti'adah, perlindungan, minta tolong, semuanya hanya pada Allah. Ya, permintaan pertolongan yang tiada yang mampu untuk merealisasikan permohonan pertolongan tersebut kecuali hanya Allah, ya mintanya hanya pada Allah. Berdoa hanya pada Allah. Ya. Jangan sholat kepada Allah, doa kepada Allah, istighosah kepada makam wali. Ini sebagian kepada Allah, sebagian pada yang lain. Tak benar. Ya Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Illa liya'budun. Kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata Ibn Abbas, ay liwahidun. Agar mereka mentauhidkan aku. Apa maksudnya? Memberikan ibadah hanya pada Allah. Tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya, justru harusnya mengkufuri semua peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Paham sini ni ko, ya, tabarakallah fikum. Gak boleh ibadah, solat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah karena Allah, ya, karena Allah. Kira istighosah kepada, ya, kenapa? Hah? Kepada selain Allah, ya, ya, giliran istighosah kepada selain Allah. Ya, minta tolongnya wahai Mbah Priok, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, ini berarti memberikan ibadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Yang dituntut adalah agar ibadah ini semua jenis ibadah hanya untuk Allah. Wa ba'duhu lillah wa ba'duhu lil Husain. Nah, ini kayak orang Syiah memberikan sebagian ibadah pada Allah, sebagian lagi untuk Husain. Wala budda yakun addu'a kulluh wal nadhru kulluh lillah wan nadhru kulluh wa sa'irul ibadati kulluha lillah. Ya. Maka Nabi SAW memerangi mereka agar semua ibadah, apakah doa, bernadar, menyembelih, ya, dan semua jenis ibadah itu semuanya hanya untuk Allah. Ya. Wa hadha huwa ad-dinu as-sahihu. Inilah agama yang benar. Ya, agama yang benar. Nama agama yang batil apa? Yang memberikan ibadah kepada selain Allah, ibadah juga kepada Allah. Atau beribadah kepada selain Allah sama sekali, tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Ah, ini agama yang batil. Ya, sama aja. Beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah dengan yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali itu sama aja. Ya, sama hukumnya, tidak dibeda-bedakan. Ya, oleh karena itu musyrikin digolongkan kepada wasaniyin. Ya, kaum wasaniyin yang menyembah berhala enggak kenal Allah sekalipun. Semisal kaum kafirin di Babilonia. Ya, yang mereka nyembahnya nyembah batu, atau orang-orang Hindu yang nyembahnya nyembah togut, dewa-dewa, ya, enggak beribadah kepada Allah sama sekali. Ya, itu keadaannya sama dengan musyrikin yang beribadah kepada Allah pagi, siang, sore, malam. Dikali waktu dia beribadah juga kepada selain Allah. Sama saja. Ya, sama saja. Tabarakallahu fikum. Walaupun ibadahnya sedikit kepada selain Allah, sama saja. Masih ingat kisah lalat yang kata Nabi SAW, dakhala rajulun an-nara fi dzubabin. Ya. Seorang masuk neraka karena seekor lalat, karena lalat menyembelihnya bukan kepala kerbau, tapi lalat yang dipersembahkan untuk togut. Wa amma an takuna al-ibadatu. Adapun kalau ibadah tersebut ternyata mustarakatan bainallahi wa bainal qubur wal adriha wal auliya was salihin. Ternyata peribadatan tersebut terbagi-bagi, apakah itu untuk Allah, untuk kuburan, ya, dipersekutukan, dibagi-bagi untuk pusara, untuk wali, untuk orang soleh. Fahadha laysa huwa at-tauhidah, huwanya domir fasal, tauhidahnya khobar laysa, maka ini bukanlah tauhid, bal hadha huwa dinul musyrikin, bahkan inilah agamanya musyrikin. Karena musyrikin beribadah kepada Allah, ya, mereka bernadar, mereka itikaf di Masjid Al-Haram, mereka menjauhi Ka'bah ketika sedang junub, Ya, mereka puasa Asyura. Ya, mereka berdoa kepada Allah di kala lapang dan di kala genting. Bahkan di kala genting mereka berdoa hanya kepada Allah, beristighosah hanya kepada Allah. Namun mereka berbuat kesyirikan juga di waktu yang lain. Na'udzubillah. Ya, barakallahu fikum. Inilah keadaan agama musyrikin. Ya. Wa in kana sahibuhu ya'tarifu bi tauhidir rububiyyah. Walaupun pelakunya mengakui tauhid rububiyyah, ya musyrikin juga. Ya, sudah telah berlalu kemarin dan sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Bagaimana kaum musyrikin mengakui Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mematikan, menghidupkan, mengatur alam semesta. Bahkan mereka meyakini Allah lah Rabb 7 lapis langit. Bahkan mereka mengakui Allah lah Rabb Arsh yang agung. Musyrikin sudah tahu Arsh. Ya? Musyrikin sudah tahu Arsh makhluk, Rabbnya adalah Allah. Ha? Kalau kita enggak paham, ketinggalan sama musyrikin. Musyrikin sudah tahu langit itu ada 7. Ya. Mereka mengakui. Ini sudah berlalu. Merojah lagi kemarin. Ya. Dibawakan ayat-ayatnya oleh Syekh. Nah, barakallahu fikum. Ya. Walaupun mereka ibadah, mereka sholat, mereka puasa, wayhujun, mereka naik haji, wayatamiru, mereka berumrah, ila ghairi dzalik, dan yang lainnya. Lagi lisan. Ya, wa arafta anna iqrar tauhid bil rububiyyati lam yudkhilhum fil islam. Terus masuk syarahnya di sana. Ai lam kana iqrar tauhid rububiyyati alladhi taqarrahu Allahu anhu wa sajjalahu alaihim lam yudkhilhum fil islam. Dalla ala anna tauhid al-matluba laysa wa tauhid rububiyyati wa innama huwa tauhid uluhiyyati. Wahuwa al-fariku bainal muslimi wal-kafiri. Amma tauhidu rububiyyati fakullu mukirrin. Fakullun mukirrun bih. Kullun, pakai tanwin, tanwin iwat. Fakullun mukirru bihi. Mukirrun, mukirrun bihi. Fakullun mukirrun bihi al-muslimu wal-kafiru wahuwa la yanfa'u wahdahu. Baik, barakallahu fiik. Ya, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ketika Syekh Muhammad bin Abdullah menyatakan pengakuan musyrikin Quraisy terhadap tauhid rububiyah tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya, tidak memasukkan mereka ke Islam. Ailam makana iqraruhum bi tauhid rububiyah, yaitu tatkala pengakuan tauhid rububiyah mereka alladzi dzakarallahu anhum, yang Allah sebutkan tentang hal tersebut, tentang mereka yang mereka mengakui tauhid ya rububiyah ya, yang mereka ya mengakui sebagaimana dikabarkan oleh Rasul oleh Allah Taala, wala in sa'atahum ya, jika engkau tanya kepada mereka ya, jika engkau tanya kepada mereka man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi ya, siapa yang wa man yarzuqukum, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Ya, wala insaltahum, wala insaltahum. Ya, barakallahu fiik. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Ya, banyak sekali ayat ini. Ya. Kemudian ayat yang lainnya sebelumnya juga banyak lagi mengenai hal ini, yang mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sajjalahum 'alaihim. Ya. Lam yang Allah ya membukukannya dari mereka, tentang mereka Allah memberitahukan kepada kita bagaimana Allah merekam ya, merekam, Allah merekam pernyataan mereka ya, kemudian Allah beritahukan kepada kita bahwasanya mereka mengakui ya akan tauhid rububiyah. Lam yudkhilhum, ternyata pengakuan tersebut tidaklah memasukkan mereka fil islami, ke dalam Islam sedikit pun. Dalla ala anna tauhidar al-matluba, maka ini menunjukkan bahwa tauhid yang diinginkan, yang dituntut ya oleh Allah untuk kita, laisa huwa tauhidar rububiyyati, bukanlah tauhid rububiyah. Wa innama huwa tauhidul uluhiyah, namun tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu tauhid ibadah yang agar kita beribadah hanya kepada Allah. Wa huwal fariqu, yaitu yang membedakan bainal muslimi wal kafiri, Yang membedakan antara muslim dan kafir, wa amma tauhidur rububiyyah fa kullun muqirrun bihi. Adapun tauhid rububiyah, semuanya bisa menetapkan, bisa mengakui al-muslimu wal kafir, apakah muslim atau kafir. Wa huwa la yanfa'u wahda. Yang seperti ini tidak bermanfaat kalau dia hanya di tauhid rububiyah saja. Kemudian lihat lagi di matan. Ya. Barakallahu fiik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala. Beliau berkata, "Wa anna qasdahum." Ya. "Wa anna qasdahum." Kata beliau rahimallahu taala, "Al-malaikata wal awliya'a yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allah bidzalika." Huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Ya, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dan bahwasanya qasdahum al-malaikah, bagaimana mereka menunjukkan ibadah tersebut kepada malaikat, kepada para wali yang mereka menginginkan syafaat para wali tersebut untuk menjadi juru syafaat untuk mereka di hari kiamat kelak di sisi Allah. Wa taqarrubah, mereka hanya menginginkan, ya, pendekatan diri kepada Allah bidzalik, dengan perbuatan tersebut. Ternyata huwallazi ahalla dima'ahum, ternyata hal inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW menghalalkan darah mereka dalam peperangan. Wa amwalahum, dan harta mereka, harta mereka diambil sebagai ghanimah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ah, dibaca tafadhal. Ya, Nugraha. Bismillah. Summa qala syarih ta'ala, ay annahum lam yaqulu innal malaikata wal anbiya'a wal awliya'a alladhina ya'budunahum yakhluquna wa yarzuquna wa yuhyuna wa yumituna ma qalu hadha. وإنما اتخذوهم شفعاء ووسائط بينهم وبين الله كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما أرادوا منهم إلا الشفاعة زعموا أن هذا تعظيم لله يقولون الله عظيم ما يمكن أن نصل إليه بدعائنا لكن نتخذ من يوصل إليه حاجاتنا من عباده الصالحين من الملائكة والرسل والصالحين فقاسوا الله على ملوك الدنيا الذين يتوسط عندهم أصحاب الحاجات بالمقربين إنهم فهم لم يعتقدوا فيهم أنهم يخلقون ويرزقون كما يقول الجهال إن الشرك هو اعتقاد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله. Itu هو اعتقاد yang di tes jadi tanwin nanti biar mudok ke master muawal. Wa i'tiqadu anna ahadan yakhluqu ma Allah wa yarzuqu ma Allah. Hadha ma qalahu ahadun min uqala'i bani Adam. Innama qasduhum asyafa'ata fil ayati al-ukhra ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Yaquluna nahnu ibadun du'afa'u. والله جل وعلا شأنه عظيم لا نتوصل إليه فهؤلاء يقربون إلى الله زلفا شبهوا الله بملوك الدنيا هذا هو أصل الكفر ودل على أنهم لم يعتقدوا فيهم الشرك في الربوبية وإنما اعتقدوا فيهم الشرك في الألوهية. Faidah sa'alta ayya wahidin al-ana yatbahu lil-kuburi au yanduru laha ma'ladhi hamalaka ala hadha fa'innahum yakuluna kulluhum bilisanil wahidin wallahi ma taqadna annahum yakhluquna wa yarzuquna wa annahum yamlikuna shay'an min as-samawati wal ardi innama taqadna annahum wasaita li annahum salihuna yuwassiluna ila allahi hajatina wa yuballighunahu hajatina hadha qasduna وما هذا سماهم الله مشركين وأمر نبيه بجهادهم كما قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ما أنهم يقولون لا نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون مع الله وإنما قصدنا اتخاذهم وسائطا فنحن نذبح لهم وننذر لهم ونتوسل بهم لأن الله لا يصل إليه شيء من أمورنا إلا بواسطة واسطتهم فهم يوصلونه إلى الله ويكونون وسائط يقربوننا إلى الله زلفى وشفعاء عند الله هذا شبهتهم هذه شبهتهم قديما وهذه شبهة عباد القبور اليوم تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم وأفعالهم. أي بارك الله فيك. يا كتب الشيخ صالح الروزان أي أنهم لم يقولوا إن الملائكة والأنبياء والأولياء الذين يعبدونهم يخلقون ويرزقون. Mereka memang tidak menyatakan malaikat, para nabi, ya, para wali yang mereka sembah itu yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, mematikan. Maqalu hada, mereka enggak menjadikan itu. Mereka tidak menyatakan hal tersebut. Ya, musyrikin Quraisy enggak ada yang meyakini Hubal yang mencipta, Huban yang memberi rezeki, Lata yang menjaga. Enggak ada kayak begitu. Ya, innamattakhaduhum syufa'a wa wasata wa wasaita. Mereka hanya menjadikan ya, sembahan-sembahan tadi, berhala-berhala tadi yang merupakan gambaran wujud orang-orang saleh itu hanya sebagai pemberi syafaat, sebagai wasa'id, ya, perantara antara hubungan mereka bainallah, bainahum wa bainallah. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syafa'una indallah, dan mereka menyatakan ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Ma aradu minhum illa syafa'ata, mereka enggak ingin apa-apa dari berhala-berhala tadi kecuali ingin diberikan syafaat aja. Za'amu anna hadza ta'dhimun lillah, mereka menyangka ini adalah bentuk pengagungan mereka kepada Allah. Musyrikin Quraisy menamakan ini apa namanya kemarin? Kalau mereka beribadah kepada Allah puasa, langsung ke Allah. Tapi kalau doa dan segala macam, istighosah, segala macam, lewat wali-wali, orang soleh. Ya, namanya apa ini? I'tiqad. Nah, kalau kita sekarang apa? Tawasulan. Hah? Mereka menganggap ibadah terbesar ya ini. Ya? Ibadah terbesar ini. Tabarakallahu fiik. Ya, sama kayak manusia zaman sekarang juga menganggap ibadah besar itu ya kayak tadi mendatangi kuburan keramat, berdoa di situ mustajab, ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Maka mereka tidak segan-segan mengeluarkan kocek yang besar, mengorbankan waktu, energi, tenaga, harta tadi untuk melakukan ritual-ritual seperti ini. Ya, sehingga yang rumahnya di Bekasi datang ke Gresik, ya, ke makam Sunan Gresik, datang ke Surabaya, ke Ampel, ya, datang ke Demak, ya, datang ke mana, lihat mereka. Bukan cukup hanya di situ, sampai ke Yaman. Di Yaman pernah, ya ada orang Indonesia ke Yaman buat haul-haulan apa, berdoa di makam kuburan, ada. Tahu dari mana? Ketemu sendiri. Saya pernah naik bis di Son'a dulu. Ya, di Son'a ada jamaah Indonesia naik bis. Muka Allah, muka Allah, Hadramaut. Orang Indonesia semua ini. Suami istri ada itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, pakai bahasa Indonesia lah, orang Indonesia. Mau kemana, Pak? Indonesia? Ya. Mau kemana? Ini ada anaknya sekolah di sini? Oh, enggak. Mau kemana? Oh, ternyata ada ustadznya ngeliatin. Udah tahu ustadznya ngeliat, Wahabi. Wah. Ngeliat saya bilang, wah. Mau kemana, Pak? Mau ke itu Tarim. Oh. Ada apa? Ini kuburan apa? Makam Habaib. Subhan. Habib ini, Habib itu, makamnya ini. Kita mau ya ke situ. Subhan. Capek-capek dia. Padahal Nabi udah bilang la tusaddu rihal illa ila salasi masajid. Gak boleh kita berpergian capek-capek itu dalam rangka cari berkah kecuali ketiga masjid. Masjid Al-Haram, Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabawi. Atau Masjid Nabawi yang kedua. Ya, Masjid Al-Aqsa. Lihat. Ya, mereka datang ke Cirebon dari mana? Dari Bekasi. Ya, datang ke Banten cari berkah. Ngalap berkah. Meyakini di situ mustajab. Meyakini di situ mustajab, berdoa hanya kepada Allah aja, ini udah bid'ah. Berdoanya kepada Allah, enggak berdoa kepada kuburan. Ya. Dan ini wasilah menuju kesyirikan. Apalagi kalau memang berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Kabbani, pemimpin sufi. Ya. Rijal Allah, dia minta. Minta wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, tolong kami, tolong kami. Subhan. Ya, barakallahu fiik. Nah. Mana lagi tadi? Mana tadi? Hah? Yang mana sekarang? Ya kuluna, yang mana? Ayatnya udah dibacaan belum? Waya buduna, udah. Taib. Ya kulun, Allahu azimun. Mereka menyatakan, Allah maha agung. Ma yumkinu an nasila ilaihi bidu'aina. Kita gak mungkin langsung sampai kepada Allah dengan sekedar doa kita. Kita mau doa, ya Allah ampuni aku. Ya, cuman saya berlumur salah. Berlumur dosa. Berlumur maksiat dan kekeliruan. Sedangkan orang soleh, dia orang suci, dia bersih, dia dekat pada Allah, kita jauh. Subhanallah. Kedengarannya ini tawadu yang bukan pada tempatnya. Ya, memang kita betul rendah, banyak dosa, betul. Ya, tapi lihat modus tawadunya, lihat modus tawadunya. Ini modus tawadu ya, paling parah di muka bumi ini. Ya. Mayumkinu an nasilu ilaina bidu'aina lakin nattakhidu man yuwasiluna ilaihi hajatina min ibadihi as-salihina. Subhanallah. Ya. Kata mereka setelah mereka mengatakan Allah itu kan maha agung, gak mungkin kita sampai kepada Allah dengan doa kita, namun kita menjadikan siapa saja yang dapat menghubungkan kita kepada Allah. Ya, menjadi perantara kita dengan Allah sehingga menghubungkan antara doa kita yang ada di dalam hajat kita yang ada di dalam doa kita, ya, kepada hamba-hambanya yang saleh. Minal malaikati, apakah itu kepada para malaikat? Warusuli, apakah para rasul? Wasolihina, atau para orang-orang saleh? Faqasullaha, maka mereka menganalogikan Allah, mengkiaskan Allah, menyamakan Allah ala mulukid dunia, kepada raja-raja dunia. Alladzina yatawassatu indahum ashabul hajat, yang orang-orang yang memiliki kebutuhan bertawassul, ya, menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara antara hubungan mereka dengan Allah, ya, bil mukirribina indahum, bil mukarribina indahum, ya, itu dengan menjadikan orang-orang soleh tadi sebagai juru perantara yang akan mendekatkan mereka kepada Allah. Naudzubillah. Fahum lam yataqidu fihim annahum yakhluqun wa yarzuqun. Sedangkan musyrikin ini tidaklah meyakini pada orang-orang soleh tadi, yang mereka tidak meyakini pada orang-orang soleh tadi memiliki kemampuan untuk menciptakan, memberikan rezeki. Gak ada kemampuan, gak ada keyakinan mereka demikian. Mereka meyakini yang menciptakan, memberi rezeki hanya Allah. Ya, tapi barakallahu fikum. Kama yaqulu al-juhalu, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang bodoh. Ya, inna syirka huwa i'tiqadu anna ahadan yakhluqu ma'allah wa yarzuqu ma'allah. Hada maqala qalahu ahadun minal qala. Yang mereka menyatakan sesungguhnya kesyirikan itu adalah, ini orang bodoh yang menyatakan, kata Syekh Shalih Fauzan, sesungguhnya kesyirikan itu adalah keyakinan bahwa ada pihak lain, seseorang yang dapat mencipta selain Allah, yang dapat memberi rezeki selain Allah. Enggak ada yang bilang ini. Ini definisi syirik dari mana? Ya. Kata Syekh bahkan mahada maqalahu ahadun minal uqala. Bahkan tidak ada yang mengucapkan perkataan seperti ini seorang pun dari kalangan orang-orang yang berakal. Ya, Bani Adam, ya, dari orang berakal Bani Adam. Wa innama qasduhum asy-syafa'ata. Ya. Innama qasduhum asy-syafa'ah. Namun tujuan dari, ya, mereka adalah syafaat, agar mereka mendapatkan syafaat di sisi Allah kelak. Wa fil ayatil ukhra, di ayat yang lain Allah taala berfirman, Mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulma. Kami tidaklah beribadah kepada mereka, kepada wali-wali orang-orang soleh yang telah mati ini, namun melainkan agar wali-wali orang-orang soleh ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nahnu ubadun, kami ini hanyalah hamba-hamba du'afa, lemah. Allahu wallahu jalla wa ala sya'nuhu azim, sedangkan Allah maha agung. Wala natawassalu ilaih, ya, kita enggak akan sampai kepada Allah. Fahaulai, maka mereka orang-orang soleh itu yang telah wafat itu, yuqarribuna ila Allahi zulfa, yang dapat mendekatkan kami dengan Allah sedekat-dekatnya. Syabbahullaha bimulukid dunia, maka mereka menyerupakan Allah dengan raja-raja dunia. Hadha huwa aslul kufri, inilah, ya, asal kekafiran tersebut. Padahal ala annahum lam ya'taqidu fihim asyirka fir rububiyyati. Maka ini menunjukkan pula bahwasanya musyrikin Quraisy tidaklah menyekutukan Allah dengan berhala-berhala tadi pada rububiyyah, tidak. Wa inna ma ataqadu fihim asyirka fil uluhiyah. Namun yang mereka yakini, ya, kesyirikan tersebut hanya pada tauhid uluhiyah, yaitu mereka meyakini Allah diibadahi, ada pihak lain yang boleh juga diibadahi, semisal berhala mereka tadi. Nah, fa idza sa'alta, jika Anda bertanya, ayya ahadin al'an yadbahu lil kubur, ya, jika Anda bertanya, mana ayya wahidin, mana salah satu dari saat ini yang menyembelih untuk kuburan, wa yanzurulaha, dia bernadar untuk penghuni kuburan, man ladhi hamalaka ala hada, kalau Anda bertanya kepada salah satu dari mereka ini, ya, Anda bertanya, ma hamalaka ala hada, apa yang menyebabkan Anda melakukan hal ini, ya, Syekh Muhammad Al-Arifi pernah langsung, ya, melakukan riset ini. Dan beliau mewawancarai langsung kepada kuburiyun yang beribadah kepada kuburan orang-orang soleh yang ada di Yaman. Dan qadarullah, ya, musyrikin tersebut yang diwawancarai tersebut adalah orang Indonesia. Orang Indonesia. Ya, beredar videonya di YouTube. Ya, Syekh Muhammad Al-Arifi mewawancarai. Kenapa kamu beribadah kepada, memberikan doa kepada penghuni kubur ini? Ya, dijawablah sebagaimana keyakinan mereka. Ini orang soleh, ini segala macam. Kamu dari mana? Dari Indonesia lagi disebutnya. Allahumma musta'an. Ini memang ini keyakinannya demikian. Ya, Ini enggak dipungkiri. Baik, barakallahu fikum. Fa innahum yaquluna kulluhum bilisanihim bilisanin wahidin. Semuanya menyatakan dengan kalimat yang sama. Wallahi ma taqadna annahum yakhluqun. Mereka pasti akan menyatakan, demi Allah, kami enggak meyakini mereka ini yang mencipta, wa yarzuquna, yang memberi rezeki, wa annahum yamlikuna syai'an minas samawati wal ard. Kami enggak pernah meyakini mereka memiliki sesuatu dari langit dan bumi ini. Enggak. Tayyib. Wa innama taqadna annahum wasa'ita. Namun kita cuma meyakini bahwa pada sosok mereka itu, mereka ini adalah perantara aja. Ya, yang menghubungkan antara kami dengan Allah. Li'annahum salihun, karena mereka adalah orang-orang saleh. Wasiluna ilallah, mereka yang akan menghantarkan kami kepada Allah. Ya, hajatina, menghantarkan hajat kami kepada Allah. Ya, wa yuballighunahu, dan yang akan menyampaikan kepada Allah. Hajatina, hajat-hajat kami. Hadha qasduna, inilah maksud tujuan kami. Wa ma hadha sammahumullahu musyrikin. Namun walaupun demikian, Allah tetap menamakan mereka sebagai musyrikin. Amara nabiyahu bijihadihim. Allah memerintahkan pada nabinya untuk memerangi mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa idan salakhal ashhur al-hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Apabila telah berlalu, telah habis ya 10 hari yang suci, atau afwan, ashhur jamak dari syahrun, bulan-bulan yang suci, ya salah satu bulan Rajab ini, maka bunuhlah musyrikin dimanapun kalian mendapati mereka, ya dalam peperangan, wahsuruhum, ya kepunglah mereka, waqudulahum, ya, intailah mereka, kullun ya kullamarsat, ya dengan pengintaian yang penuh. Fa intabu wa qamu sholata wa atu zakata fa khallu sabila. Namun jika mereka bertobat, menegakkan salat, menegakkan zakat, maka mereka adalah, biar berikanlah jalan kepada mereka. Ya. Wa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma annahum la yaqulun la na'taqidu annahum yakhluqun, padahal mereka tidak menyatakan kami meyakini, ya. Mereka padahal mereka menyatakan kami tidak meyakini berhala ini yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta di samping Allah. Wa inna maqasduna, namun yang kami inginkan adalah ittikhaduhum wasaita, yaitu menjadikan mereka, ya menjadikan berhala-berhala ini sebagai pihak ketiga, fasilitator yang menjembatani mereka dengan Allah. Wa nahnu natbahu lahum, maka kami menyembelih untuk mereka. Wa nanzuru lahum, ya kemudian bernadar untuk mereka. Wa natawassalu ilaihim, ya dan kami bertawassul kepada mereka. Li anna Allah taala, karena Allah Subhanahu wa taala, la yasiru ilaihi syai'un, sesuatu apapun tidak akan dapat menuju Allah, ya siapapun dia, min umurina illa biwasitatihim, sesuatu apapun tidak akan sampai kepada Allah dari perkara kita ini kecuali dengan perantara mereka. Wa hum yuwassilunahu ila Allah wa yakununa wasaita wa yuqarribunana, maka mereka itulah orang-orang soleh, itulah yang akan menghantarkan kita kepada Allah dan menjadi pihak ketiga yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, ya, dan juga yang akan memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah kelak. Hadhihi syubhatuhum qadiman wa hadhihi syubhatu ubadil kuburi al-yauma, inilah syubhat mereka sejak dahulu dan syubhatnya para penyembah kuburan saat ini. Ya, tasyabahat qulubuhum ay tasyabahat aqwaluhum wa af'aluhum. Ya, sangat serupa hati mereka, itu sangat serupa ucapan dan perbuatan mereka. Sudah? Ya, baik, barakallahu fiik. Kemudian di matan, lihat. Lihat di matan. Wa arafta hina idin at-tauhida alladhi da'at ilaihi ar-rusulu wa aba anil iqrari bihi al-musyrikuna. Ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya arafta hina idin, maka kamu saat ini pun sudah tahu sekarang, ya, at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul, tauhid yang diseru oleh para rasul, ya, wa aba anil iqrar bihi al musyrikun, ya, dan yang ditolak oleh kaum musyrikun. Anda sudah tauhid. Tauhid apa yang ditolak oleh musyrikin? Uluhiyah. Baik. Tauhid apa yang didawakan oleh para rasul? Hah? Uluhiyah. Tauhid apa yang dianut oleh musyrikin? Rububiyah. Nah. Baik, tafadhal dibaca sini. Ya, Raymond, Raymond. لتقربهم إلى الله عز وجل وتشفع لهم وتشفع لهم عنده إذا تبين لك هذا عرفت أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل وجحده المشركون هو التوحيد الألوهية لا توحيد الربوبية وأن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا يدخل من أقر به في الإسلام ومعرفة ذلك أمر مهم جدا إذ به يعرف التوحيد والشرك والإسلام والكفر والجهل بذلك ضرره عظيم وخطره كبير لأن الإنسان قد يخرج من الإسلام وهو لا يدري. ما شاء الله. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, ya, barakallahu fi. Idza fahimta ma sabaqa min al-ayati wal bayyinat. Nah, kalau Anda sudah memahami ayat dan keterangan sebelumnya, allati tadullu ala anna al-musyrikin, yang menunjukkan bahwasanya musyrikin al-awwalin, musyrikin zaman dahulu, zaman Quraisy, lam yusyriku fi rububiyyati, mereka tidak berbuat syirik pada Allah dalam tauhid rububiyah, mereka meyakini, ya, wa innama asyraku fil uluhiyah, namun mereka berbuat syirik dalam kasus uluhiyah, dalam ibadah mereka memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakallahu fikum. Fattakhadhu al-alihata min dunillah, maka mereka menjadikan sembahan-sembahan yang lain selain Allah, lituqarribahum, agar sembahan-sembahan ini mendekatkan diri mereka kepada Allah azza wajal, watashfa'alahum indah, dan agar memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah kelak. Nah, ini dua tujuan musyrikin Quraisy. Ini disebutkan pula oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Al-Qawaidul Arba'. Ini yang ajaibnya, ini musyrikin lokal Nusantara lebih dahsyat. Kalau musyrikin Quraisy berbuat syiriknya, ujung-ujungnya ada hubungannya dengan Allah. Ingin mendekatkan diri kepada Allah yang pertama. Yang kedua apa? Ingin mendapatkan syafaat di sisi Allah. Dari si orang saleh yang dia sembah tadi. Nah, kalau musyrikin Nusantara berbuat syirik, enggak ada hubungannya dengan Allah sama sekali. Enggak ada. Apa kata mereka? Ketika mereka melakukan naruh saji, sedekah laut. Apa kata mereka? Ya. Mewarisi kearifan budaya lokal. Subhanallah. Hah? Musyrikin Quraisy berbuat syirik, embel-embelnya ada embel-embelnya Allah supaya dapat syafaat. Dan mana abduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Supaya orang-orang saleh ini yang kami sembah mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya mereka ingin menjalin hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin menjadi manusia-manusia yang religius. caranya salah. Nah, musyrikin Nusantara lihat apa yang lihat mereka? Nah, ingin melestarikan kearifan budaya lokal dengan khidmat mereka upacara di tepi pantai, ya, dengan seragam, ya, dengan pujian-pujian, mantra-mantra, kemudian mereka persembahkan segala macam sesaji kepada selain Allah, kepada tagut, nyeroro kidul, subhanallah. Hah? Yang kayak begini nih, gimana ini? Ya, kalau kita baca di Qaidul Arba, musyrikin zaman Quraisy lebih mending kesyirikannya dibanding dengan musyrikin zaman sekarang yang lebih parah kesyirikannya. Ya, maka kata Syekh Al-Utsaimin, ya musyrikin zaman sekarang lebih layak untuk dikafirkan dan diperangi. Itu juga yang diterangkan oleh Syekh bin Baz kemarin, ingat. Ya, barakallahu fikum. La haraj, enggak ada keberatan di sini bagi kita, ya, untuk mengikuti pendapat para ulama mengenai hal ini. Mana lagi tadi? Mana lagi tadi? Idza tabayyana laka hadza, maka jika sudah jelas ini bagi Anda. Arafta, maka Anda mengetahui anna tauhida alladzi da'at ilaihi ar-rusulu. Anda sudah mengetahui tauhid yang diseru oleh para rasul, wajahaduhu al-musyrikun, yang musyrikun menentangnya, huwa tauhidul uluhiyah. Itu adalah tauhid uluhiyah. Ya. Ini tauhid secara pengertian secara khusus. La tauhidur rububiyyah, bukan tauhid rububiyah yang hanya pengikraran, pengakuan keimanan akan keesaan Allah dalam rububiyahnya. Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Wa annal iqrar bi tauhidir rububiyyah wahdahu la yakfi. Mengikrarkan, mengakui tauhid rububiyah semata itu enggak cukup untuk menjadikan seseorang masuk ke dalam lingkup Islam. La yudkhilu man aqarra bihi. Tidaklah memasukkan orang yang mengikrarkan kalimat tauhid rububiyah tadi fil Islam. Ya, ke dalam Islam. Wa ma'rifatul dzalik amrun muhimmun jiddan, kata Syekh. Maka mengetahui hal ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Ya, idbihi, karena dengannya yu'rafu at-tauhid wasyirk. Karena dengan mengetahui hal ini dapat diketahuilah mana tauhid, mana kesyirikan. Wal Islam wal kufur. Ya, dapat diketahuilah mana Islam, mana kekufuran. Wal jahlu bidzalika, nah, tidak mengetahui hal ini dararuhu 'azimun. Ya, wa khataruhu kabirun. Bahayanya sangat besar, apa namanya? Mudaratnya sangat besar, bahayanya sangat besar. Lianal insan qad yakhruju minal Islam. Karena kalau dia enggak tahu, nanti terkadang seseorang keluar dari Islam wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu. Dia tidak sadar. Kenapa demikian? Karena dia enggak ngerti apa itu pembatal iman, pembatal Islam. Ya. Dia enggak paham. Barakallahu fikum. Kalau cuma belajarnya isbat isbat saja, enggak ada nafyunya. Nah, ini enggak cocok. Ya, enggak selaras dengan akidah yang dibawa oleh para rasul berupa nafyu isbat. Mengajak kepada peribadatan kepada Allah, kemudian melarang dari perbuatan kesyirikan. Baik, kalau enggak tahu, oh bahaya ini. Baik. Nah, mana lagi sekarang di matan? Wa hadha tauhid huwa ma'na qaulika la ilaha illallah. Ya, maka tauhid inilah, ya, tauhid inilah, inilah tauhid yang makna dari ucapan Anda la ilaha illallah. Tauhid yang dibawa oleh para nabi, tauhid yang dibawa oleh para rasul, inilah makna la ilaha illallah. Ini penting ini, ya, ini makna la ilaha illallah, karena banyak orang enggak paham, enggak ngerti makna la ilaha illallah. Ya, kemarin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan kalimat yang dikutip oleh Syekh Shalal Fauzan, la khaira fi rajulin juhalul musyrikin a'lamu minhu bi makna la ilaha illallah. Tidak ada kebaikan bagi seseorang yang jika musyrikin, paling bodohnya musyrikin, ternyata lebih tahu makna la ilaha illallah daripada dia. Ini enggak ada kebaikan bagi orang tersebut. Ya, apa makna la ilaha illallah ni kok? Hah? Bihaqin la ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada ma'bud. Saya ajak murojaah lagi. Ma'bud itu kan artinya yang diibadahi ya. La ilaha illallah. Ilaha. Kok jadi ma'bud di sini? Maknanya suyudi. Kok enggak ya? La ilaha kok jadi ma'bud? Kenapa bisa jadi ma'bud suyudi? Aliha apa fi'il mudhari'nya? Aliha ya lahu. Masdarnya apa? Ilah. Berarti la ilaha itu dari aliha ya lahu. Apa artinya aliha ya lahu? La aliha ya lahu itu artinya apa? Artinya muradifnya abada ya budu. Sinonim bahasa Indonesia. Berarti ilah masdar. Kenapa bisa nyangkut ke ma'bud? Apa hubungannya, Suyudi? Belum dijawab itu. Karena di ilahan itu terdapat makna isim maf'ul, yaitu ya ma'lu. Ma'lu. Ala aliha ya lahu ilahan. Fahuwa alihun wadaka ma'luhun. Nah, kalau ditasrif ma'lu. La ma'luha. Kenapa jadi la ma'budah? Karena sama dengan sinonimnya itu dengan abidah. Hah? Abidah, mana ada tasrif abidah? Abada, ya budu. Ma'bud, taib. Nah, karena ilah mananya adalah isim maf'ul, mananya ma'lu. Maka boleh mengatakan la ma'luha bihaqin ilallah atau la ma'budah bihaqin ilallah. Dah ngerti? Ini pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar nol setelah kita jadi mukallaf. Bahkan anak-anak kecil aja mesti diajarin ini. Apalagi udah jadi mukallaf, udah pada bangkotan kayak begini, enggak ngerti makna la ilaha illallah. Aduh. Masa antum kalah sama Asy'ariyah? Loh, apa hubungannya sama Asy'ariyah? Iya, Asy'ariyah. Asy'ariyah paham Asy'ariyah. Ya. Saya pernah ngumpulin tulisan. Ya. Makna la ilaha illallah menurut ulama Asy'ariyah. Mereka juga menetapkan la ma'budah bihak ini Allah. Siapa aja? Soleh Al-Hadrami di Muqaddimah Safinatun Najah. Siapa aja? Al-Khatib Asy-Syirbini ketika mencara Minhaj At-Talibinya Nawawi di Mughnil Muhtaj. Siapa aja? Asy-Syuyuti di Tafsir Jalalain ketika mentafsirkan la Allahu la ilaha illahu. Siapa lagi? Al-Baghawi tafsirnya. Ya, dan yang lain dari kalangan ulama Asy'ariyah. Masa kita enggak paham? Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Li anna al-insan qad ja. Baik, sekarang udah ya. Nah, baca syarahnya sekarang. Siapa yang baca sekarang nih? Siapa? Si Suyudi, Suyudi. La tauhid ma'tuf ke tauhid. La tauhid ar-rububiyyati li'annahu law kana ma'naha tauhid ar-rububiyyati. Li'anna law kana ma'naha tauhid ar-rububiyyati. Ah, bacanya benar. I'rabnya apa tauhid? Khabar. Ahsanta, khabar kami. Terus lamma qala lama, lamnya lam jawab, law, ma-nya manafiyah. Jangan lama, tapi lama. Lam jawab lau, ma-nya ma-nafiyah. Ya, li'annahu law kana ma'naha tauhid ar-rububiyyati lama qala ar-rasul. Begitu. Ulang. Law kana ma'naha tauhid ar-rububiyyati lama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lil musyrikina qulu la ilaha illallah. Li'annahum yaquluna innallaha huwal khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumitu wa innahu hina idin yatlubu minhum ma huwa tahsin ma huwa tahsilu hasala wa yuqatiluhum tahsilu hasilin wa yuqatiluhum ala shay'in ya'tarifuna bihi wa yukirruna bihi wa hadha al-qawlu batil. Baik, wa hadha al-qawlu batil. Baik, barakallahu fiik. Ngerti sini? Ini dahsyat ini kalau antum paham ini, ya, kalimatnya ini. Paham Suyudi apa yang dibaca tadi? Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala. Ya, beliau berkata, ai makna la ilaha illallah wa tauhidul uluhiyah. Makna la ilallah adalah tauhid uluhiyah. Ya, la tauhidur rububiyah, bukan tauhid rububiyah. Karena tadi kandungannya la ma'luh, la ma'bud, tidak ada yang berhak diibadahi. Ya. Selain Allah. Ya. Li'annahu law qala law kana ma'naha at-tauhidur rububiyyah. Seandainya makna tauhid makna la ilaha illallah adalah tauhid rububiyah. Ya, seandainya yang sebagaimana dikatakan oleh mereka kalangan ahlul kalam mutakallimin, ya, apa makna la ilaha illallah? Tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Seandainya maknanya itulah la ilaha illallah, namun musyrikin ya, mengetahui enggak? Bukan cuma mengetahui, mengakui, mengimani tidak ada yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan selain Allah. Nah, kalau makna la ilaha illallah kayak begitu, tauhid rububiyah, lama qala Rasulullah SAW alaihi musyrikin qulu la ilaha illallah. Tentulah Rasulullah SAW tidak akan menyatakan kepada kaum musyrikin, wahai musyrikin ucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Li'annahum yaquluna innallaha wal khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumit. Karena mereka sudah menyatakan Allah lah sang pencipta, sang pemberi rezeki yang menghidupkan, mematikan. Nah, paham enggak sih? Tetapi kenapa musyrikin enggak mau mengucap la ilaha illallah? Karena mereka tahu maknanya. Ya. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syu'un ujab, kata mereka. Ketika Rasulullah SAW menyerukan la ilaha illallah, apa mereka jawab? Apakah orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendak menjadikan ilah itu, persembahan sembahan itu cuma satu ilah saja? Ini sesuatu yang aneh. Artinya apa? Mereka tahu makna la ilaha illallah yang berkonsekuensi harus meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah jika sudah mengucapkannya. Ya, jika sudah mengucapkannya. Dan ini direalisasikan oleh para sahabat. Ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada di antara mereka yang menyembah berhala lagi. Apakah dalam bentuk tawasul, berdoa, istighosah dan selainnya, enggak ada lagi. Ya, bahkan mereka ikut menghancurkan berhala-berhala tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala di Fathu Mekah, terutama kepada berhala besar? Sahabat-sahabat semua disuruh Rasul. Kenapa mereka mau menghancurkan mantan sembahan mereka? Karena mereka sudah mengingkari, sudah mengucap la ilaha illallah, sehingga tidak ada lagi yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, barakallahu fikum. Wa idza qila lahum la ilaha illallah kanu yastakbirun. Jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Kenapa enggak mau? Karena mengingkari maknanya. Kita enggak tahu maknanya apa. Ngucap la ilaha illallah juga syirik juga, enggak ngerti. Ini ngucap sama bertindak tanakut, kontradiksi. Pagi-pagi, malam-malam, tiap habis salat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu berbuat syirik. Ya, kontradiksi. Enggak ngerti makna la ilaha illallah apa. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, la khaira fi rajulin juhalul musyrikin a'lamu minhu bima'na la ilaha illallah. Enggak ada kebaikan bagi seseorang yang jika musyrikin Quraisy saja yang bodohnya lebih tahu la ilaha illallah daripada dia. Ya. Makanya Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, berilmulah apa makna la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia mengerti, memahami, mengetahui bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dia masuk surga. Nah, ini penting ini. Makanya ilmu adalah salah satu syarat la ilaha illallah. Ya, syarat la ilallah, ada la ilallah punya rukun dan syarat. Syaratnya salah satunya adalah ilmu, mengetahui. Ya. Taib. Wa innahu hina idin yatlubu minhum ma huwa tahsilu hasilin. Kalau begitu, jika makna la ilaha illallah adalah tauhid rububiyah, sedangkan tauhid rububiyah sudah ada pada musyrikin Quraisy, tetapi tetap diminta oleh Rasulullah SAW untuk diucapkan, kalau begitu Rasulullah SAW meminta kepada mereka tahsilu hasilin, sesuatu yang sudah terwujud. Kalau mereka meminta kepada Rasulullah SAW la ilallah, sementara mereka sudah tahu ya, apa makna la ilallah, sudah merealisasikan, sudah meyakini, masih diminta juga. Nah, ini berarti meminta sesuatu yang tahsilu hasilin, ya, mewujudkan sesuatu yang memang sudah ada. Wuyukatiluhum, dan Rasulullah SAW ternyata memerangi mereka ala syai'in ya'tarifuna bih, karena sesuatu yang padahal mereka sudah mengakui. Wuyukirruna bihi, yang mereka sudah ikrarkan, tetapkan. Wahadal qawlu batilun, maka pernyataan makna tauhid la ilaha illallah didefinisikan dengan tauhid rububiyah itu batil. Ya, apalagi firqah jamaah tabligh meyakini la ilaha illallah, aneh lagi. Apa makna la ilaha illallah? Wah, ini aneh lagi. Apa maknanya? Mengeluarkan kebesaran makhluk dari kalbu kita, memasukkan kebesaran Allah. Yang kedua, memasukkan kebesaran Allah ke dalam kalbu, mengeluarkan kebesaran makhluk. Yang kedua, memasukkan kebesaran akhirat, mengeluarkan kebesaran dunia. Yang pertama tadi apa? Memasukkan kebesaran Allah, mengeluarkan kebesaran makhluk dari hati. Yang kedua apa? Memasukkan kebesaran akhirat. Yang kedua, mengeluarkan kebesaran dunia dari hati. Ya, makanya jamaah tabligh yang sekarang namanya ahbab, kalau mentakrir 6 sifat setiap pagi dalam taklim pagi mereka, kalau lagi khuruj, mau khuruj 3 hari, 40 hari, 4 bulan maupun setahun, memang ada keluar khuruj setahun? Ada. Ya, bagi orang-orang khos, alumni, ustadz, kiai, gitu. Ya, kalau mereka mentakrir 6 sifat, sifat pertama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah maknanya apa? Ya kayak gitu. Yang kedua, sholat khusyuk wal khudu. Yang ketiga, ilmu ma'adzikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, tashihun niat. Yang keenam, khurud fisabilillah. Tahu gak Zaki? Enggak, belum pernah khurud. Barakallahu fikum. Makna la ilallah kayak gitu. Hah? Saya juga dulu pas tahu, ah, kok begini makna la ilallah. Aneh. Ya? Kenapa demikian? Karena masyih mereka di IPB itu ya rata-rata sufi. Ya, rata-rata sufi, Maulana Zubair dan yang lainnya sufi rata-rata. Ya, walaupun di antara mereka ada yang muhaddis, musnid, ngam tidak kita ingkari yang masyih mereka tadi. Tapi sufi rata. Allahu musta'an. Nah, kemudian lihat di matan lagi. Fa innal ilaha indahum huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al-umuri sawa'an kana malakan aw nabiyyan aw waliyan aw shajaratan aw khadran aw jinniyan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Karena sesungguhnya makna ilah menurut mereka, makna ilah menurut mereka, menurut musyrikin, ya, barakallahu fikum, karena menurut, sesungguhnya ilah menurut mereka adalah yang dituju untuk perkara itu semua. Apakah itu ya malaikat, nabi, wali, syajaratan, pohon, kuburan, kuburan, atau jin, atau jin. Barakallahu fikum. Paham enggak di sini? Ya. Wa lam yuridu anna al-ilaha wal khaliqu ar-raziqu al-mudabbir. Itu di matan berikutnya. Ya. Dan mereka tidak memaksudkan kata ilah dengan pencipta pemberi rezeki, pengatur alam semesta ini. Fa innahum ya'lamuna anna dhalika lillahi wahda. Karena mereka mengetahui itu semua adalah Allah semata. Hanya Allah. Mereka paham ini semua. Milik Allah semata. Kama qaddamna lak. Kama qaddamtu lak. Sebagaimana yang telah saya terangkan kepada anda sebelumnya. Barakallahu fikum. Ya. Wa innama ya'nun. Ya, namun yang mereka maksudkan. Yang mereka maksudkan, kata beliau. Ya. Wa innama ya'nuna bil ilah, yang mereka maksudkan dengan kata ilah, yang musyrikin maksudkan kata ilah. Ma ya'ni al musyrikuna fi zamanina bi lafdhi sayyid. Ya, yaitu yang diinginkan, yang dimaksudkan oleh musyrikin zaman kita sekarang dengan kata sayyid. Dengan kata sayyid. Sayyid ini maksudnya adalah perantara yang diibadahi di samping Allah. Ya, ini disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa? Karena pada zaman kita sekarang, wali, sunan, apalagi ya, habaib, ajengan dan yang lainnya, ya, apabila mereka diibadahi di samping Allah, mereka tak ubahnya bagaikan sayyid pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Syekh Muhammad bin, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sudah banyak tohut-tohut, ya, sudah banyak kuburan-kuburan. Misalkan mereka beribadah kepada kuburan sahabat Nabi Zaid bin Khattab. Ya. Mereka menyebut Zaid bin Khattab ini sebagai sayyid. Ya, mereka menyembah berhala yang ada di Najd, di Riyadh, namanya Shimsan. Shimsan. Nah, mereka namakan ini sayyid. Barakallahu fikum. Ya, mereka namakan sayyid di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, ya, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdullah menyatakan, ya, pada tafsir kalimat tauhid, maka ya, yang disangka oleh musyrikin pada zaman kita bahwa mereka adalah perantara-perantara, maka mereka itulah yang disebut musyrikin zaman dahulu dengan nama-nama ilah, ya. Jadi musyrikin zaman dahulu, ilah tersebut adalah malaikat, ilah tersebut adalah orang soleh, ilah tersebut adalah Nabi, ilah tersebut adalah wali yang kemudian mereka ibadahi. Nah, kalau kita sekarang namanya sayyid. Kalau zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab namanya sayyid. Nah, kalau zaman kita sekarang lain lagi. Paham enggak sini? Ngerti? Paham enggak? Jadi musyrikin Quraisy, perhatikan, fa innal ilah indahum walladhi yuqsadu li ajli hadhil umur. Lihat tuh. Lihat pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, maka ilah menurut musyrikin Quraisy adalah yang dituju untuk diibadahi pada perkara ini semua. Pada perkara memberikan ibadah, ingin mendekatkan diri ya, kepada Allah. Nah, ini ilah. Makanya mereka menolak mengucap la ilaha illallah. Kenapa? Konsekuensinya enggak boleh lagi beribadah kepada wali, berhala, apa? Wali, orang soleh, malaikat. Kenapa? Karena selama ini mereka beribadah kepada itu semua. Kalau dikatakan la ilaha illallah, baik, sudah ngerti sini? Bisa lanjut? Lanjut. Nah, lanjut lagi Raymond lagi tadi. Hah? Tadi siapa yang baca? Oh, iya, sini baca. Hada ta'lilun lima sabaqo. Kenapa jadi da? Biqada'i al-hajati wa tafriji al-kurbati. Al-kurbati. Kurbati. Terus? Al-idha'i. Kurbat apa kurobat? Kurobat ya, bukan kurubat, tapi kurobat. Nah, terus? Al-idha'i. Lahafan. Lahafani. Walaysa al-ilahu tindahum walladhi yakhluku wa yadruku wa yudabbiru laysa hadha huwal ilahu. Huwal ilaha. Huwal ilaha indahum. Fasyirku indahum lam yaqa fi lam yaqa majzum. Lam yaqa fi tawhidi al-rububiyya waqa'a fi tauhidil uluhiyyah ilahiyyati. Tayyib. Hadza ta'lilun, maka ini adalah alasan lima sabaqah dari pembahasan yang lalu fi taqriri ma'na la ilaha illallah, mengenai penetapan ma'na la ilaha illallah wa annahu tauhidul uluhiyyah. Bahwasanya itu adalah makna tauhid uluhiyah di annal ilaha inda musyrikil Arab, karena ilah menurut musyrikin Arab walladzi yuqsadu li qada'il hajati. Itulah yang dimaksudkan untuk menunaikan hajat. Ya, wa tafrijil qurabati, dan untuk membebaskan dari berbagai macam penderitaan. Wa yughasatil lahafani, dan untuk menyelamatkan dari lahfan, dari sesuatu yang menyusahkan, ya, dari segala macam yang menyusahkan. Lahfan maknanya makruh, penderitaan juga, ya, atau tipu daya setan juga bisa diterjemahkan demikian. Wa huwal ilahu indahum, maka inilah ilah menurut mereka. Fal musyriku indahum, maka musyrik menurut Quraisy, menurut musyrikin Quraisy, yang namanya syirik menurut musyrikin Quraisy, lam yaqa fi tauhidir rububiyah, itu bukanlah pada tauhid rububiyah. Ya, maka fasyirku indahum, bukan menurut mereka. Fasyirku indahum, maka kesyirikan yang ada pada mereka, bukan yang ada yang menurut mereka, tapi kesyirikan yang ada pada mereka, itu mereka tidak terjatuh kepada tauhid rububiyah. Wa innama waqa'a fi tauhidil al-uluhiyah. Namun kesyirikan yang ada pada mereka itu adalah pada tauhid uluhiyah. Nah, kemudian lihat tuh. Di matan lam yuriduna annal ilaha wal khaliqu ar-raziqu. Maka mereka tidaklah memaksudkan, yang dimaksud ilah adalah sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang pengatur alam semesta. Fa innahum ya'lamuna anna dzalika lillahi wahdah, karena mereka mengetahui bahwa itu hanya milik Allah Ta'ala semata. Kama qaddamtu lak, sebagaimana yang saya telah kemukakan kepada anda. Wa innama ya'nuna abil ilah, namun yang mereka maksudkan dengan ilah menurut musyrikin Quraisy, mayani bi al-musyrikuna fi zamanina, ialah seperti yang dimaksudkan oleh musyrikin zaman kita, zaman Syekh, bilabdi sayyid, dengan lafad sayyid. Nah, kenapa bawa-bawa embel-embel sayyid? Karena di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, kuburan-kuburan yang diibadahi dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut sayyid. Baca Faris. Wafarqun. Wafarqun baina ma'na rabbi wa ma'na ilahi. Wafarqun baina tauhid rububiyyati wa tauhid uluhiyyati. Fa inna ma ya'muna bil ilahi ma ya'ni an yushrikuna fi zamanina ay zamanil maliki bilafdhi sayyidi wa ilal ana yasamuna ha'ulai alladhina yad'una silahahum yad'una salahahum Tijani. Tijani ila ila wa'id dalika ya'taqiduna anna ha'ula'i as-sadata lahum manzilatan 'inda Allahi ta'ahhiruhum tu'ahhiruhum tu'ahhiruhum ay yatawassatu lahum 'inda Allahi wa tu'ahhiruhum itu ya apa namanya yudbahu lahum wa yunzaru lahum taib wa yutafu bikuburihim, atau boleh juga yudbahu lahum wa yunzaru lahum wa yatufu wa yutafu, berarti bacanya yudbahu lahum wa yunzaru lahum wa yutafu terus bikuburihim terus lanjut Paris. Yutabarraku biha wal musyrikun al awwaluna yusammuna hadhihi al asya'a alihatan wal musyrikun al wal asma'u la tughayyiru al-haqa'iqa maf'ul bi wal asma'u la tughayyiru al-haqa'iqa wa hiya alihatun. Nah, ya kata Syekh Shalal Fauzan, ya ay laysa al-ilah indal musyrikina al-awwalin huwal khaliq wal khaliqa ar-raziqa al-mudabbira. Ilah menurut musyrikin, ya, menurut musyrikin itu bukanlah sang pencipta, sang pemberi rezeki yang mengatur alam semesta. Di anna hadha makna Rabb, karena ini makna Rabb. Ini kemarin kan sudah paham kan beda makna ilah dan Rabb. Fafarqun baina makna Rabbi wa makna ilah, maka perbedaan makna Rabb dan makna ilah, dan perbedaan makna tauhid rububiyah dan itu seperti, apa, dan perbedaan makna tauhid rububiyah dan uluhiyah, innama ya'nuna bil ilah, namun yang mereka maksud musyrikin Quraisy maksud dengan ilah itu apa? Mayanuna al-musyrikuna fi zamanina. Itu yang dimaksudkan pula oleh musyrikin zaman sekarang. Ai zamanul mu'allif, yaitu zaman mu'allif, zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab 300 tahun silam. Ya. Bilab di sayyidi dengan lafaz sayyid. Wa ilal ana, dan sampai saat ini pun disamuna haula'i alladzina yad'una salahahum wa yataqarrabuna ilaihim disamunahum as-sadata. Dan saat ini yang mereka namakan itu orang-orang yang mereka mengklaim kebaikan mereka, yang apa, orang-orang tersebut mengklaim kebaikan wali-wali ini, kesolehannya, maka mereka mendekatkan diri kepadanya, mereka menamakannya sebagai sadah, ya, para tuan, ya, Sayyid al-Badawi, Sayyid Rifai, Sayyid Tijani, ila ghairi dhalika, dan seterusnya. Ya taqiduna anna haula'i as-sadata, yang mereka yakini mereka ini yang bahwasanya ya sembahan mereka ini dari orang-orang soleh, sadah dan seterusnya, yang disebut sadah, lahum manzilatun indallah, mereka yakini memiliki kedudukan di sisi Allah. Ya. Ya, barakallahu fikum. Wa tu'ahiluhum an yatawassatu lahum inda Allah, yang memiliki kedudukan di sisi Allah, sehingga nanti mereka memiliki keahlian, memiliki kecakapan untuk menghubungkan mereka dengan Allah. Wa tu'ahiluhum ayyadu'a min dunillah. Dan memiliki keahlian, ya, untuk berdoa kepada selain Allah. Akhirnya yudbahu, akhirnya diberikan sembah, apa namanya, sembelihan. Wa yundharu, di mereka diberikan nadar lahum, untuk mereka yutawfu bi kuburihim, kemudian kuburan mereka diitari, ya, diputerin. Wa yutabarraku, wa yutabarraku biha, kemudian kuburannya diambil berkahnya. Fal musyrikun al-awwalun yusammuna hadhihi al-asya' alihatan. Musyrikin zaman dahulu Quraisy menamakan hal ini semua sebagai alihah. Ya, jadi kalau disebut alihah, maka berhala mereka huban, hubalat. Ya. Baik. Wal musyrikun al mutaakhirun, sedangkan musyrikin zaman belakangan ini bisa muna hadil asya wasaita wa wasaila wa syufa'a wa nas. Ya. Sedangkan musyrikin zaman sekarang menamakan ini sebagai wasilah, wasait, syufa'a, pemberi syafaat. Ya. Sama aja namanya. Zaman dahulu namain, ya, alihah. Zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab namanya Sayyid. Zaman sekarang wasilah, sama aja. Wal asma'u la tughayyiru al-haqa'iqa. Nama-nama tidaklah merubah hakikatnya. Fahiyya alihatun. Maka itu namanya alihah. Cukup dulu, nanti kita lanjut lagi.